إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله. Ayat berikutnya yang mengandung sifat-sifat Allah yang Allah kenalkan dirinya di dalamnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kata Allah kepada yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Allah kenalkan dirinya dengan sifat hayy kembali sebagaimana yang pernah disebut dalam ayat Al-Kursi. Allah sebutkan kembali namanya dengan Al-Hayy. Tawakkal 'alal Hayy. Bertawakallah kepada Allah, kepada Al-Hayy. Berarti di sini adalah nama yang mengandung sifat, yaitu sifatul hayah al-kamilah, sifat kehidupan yang maha sempurna. Di antara bukti bahwa sifat kehidupannya adalah maha sempurna, Allah katakan la yamut dan tidak akan mati. Inilah perbedaan dengan kehidupan-kehidupan makhluk yang semua makhluk-makhluk pasti akan dihadapi mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan didatangi kematian. Terancam dengan kematian lambat laun, cepat atau lambat pasti akan mati. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup dan tidak akan mati. Sehingga al-hayah bagi Allah dengan hayah bagi makhluk tidak sama. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga ketika kita menyifati Allah dengan sifat hidup, tentunya kita yakin kehidupan bagi Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk karena kehidupan makhluk terancam kematian. Kullu man 'alayha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan fana, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan akan tetap kekal Rabb kamu, wajah Rabb kamu yang akan terus kekal karena Allah Subhanahu wa taala tidak dikenai kematian. Tentunya sebagaimana telah diterangkan kemarin, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki al-hayaa al-kamilah, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kehidupan yang sempurna, maka maknanya semua sifat-sifat yang lainnya pun yang merupakan lawazimul hayah. Lawazimul hayah itu artinya konsekuensi dari yang namanya hidup. Tentunya sifat-sifat lainnya pun karena itu juga bermakna kehidupan juga sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat penglihatan, pendengaran Allah seluruhnya dalam keadaan sempurna selalu. Tidak pernah kemudian karena ngantuk kemudian berkurang atau karena tidur kemudian hilang. Tidak. Bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat hayaa al-kamilah yang tidak dikenakan tidur dan tidur, yang tidak terancam kematian, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna sepanjangnya, masa selama-lamanya. Ini azali, sifat-sifat kesempurnaannya tetap azali, kekal sebagaimana kekalan zatnya. Maka kehidupannya pun kekal, tidak terancam kematian. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita lihat ayat-ayat ini seperti ayat-ayat kemarin. Bahwa Allah selalu menerangkan tentang dirinya dengan sifatul isbat, dengan menetapkan sifat yang mulia dan menafikan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Sehingga menjadi jelas apa makna kehidupan bagi Allah. Tidak hanya menetapkan bahwa Allah Maha Hidup, tapi Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak cukup hanya menyatakan Allah Maha Hidup, tapi Allah katakan al-hayyul ladzi la yamut. Hidup yang tidak pernah mati. Hidup yang tidak pernah ngantuk, hidup yang tidak pernah tidur. Ini dengan cara seperti ini, mengisbatkan sifat-sifat mulia dan menafikan sifat-sifat yang menunjukkan aib dan kelemahan, maka menjadi sempurna ma'rifatullah. Menjadi sempurna pengenalan kita para hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya yang Allah terangkan tentang dirinya adalah ayat-ayat tentang al-ilm, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, "Wa huwal 'alimul hakim." Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Di dalam ayat lain surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, atau dalam surat Saba, Allah katakan, "Wa huwal hakimul qabir." Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Allah kadang menetapkan Maha mengetahui dengan lafaz al-alim, yang Maha berilmu. Kadang pula Allah memberitahu dengan lafaz lain, dengan lafaz al-khabir. Al-alim yang berilmu, al-khabir yang memiliki khabar. Yani khabar apapun Allah Maha tahu. Berita apapun, dimanapun, kapanpun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sedangkan al-alim yang kaitannya dengan ilmu, Allah Maha mengetahui ilmu apapun. Maka dua-duanya sering diterjemahkan dengan hampir sama, bahwa Allah Maha mengetahui. Dikatakan pula secara rincinya, Allah sebutkan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah Maha mengetahui apa yang tenggelam dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dan tahu Allah Maha tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Kalau kita melihat bumi ini, setiap hari, bahkan setiap saat, setiap detik, ada yang naik, ada yang turun. Setiap saat ada yang masuk ke dalam bumi, entah air, entah apapun, meresap ke dalam bumi atau masuk ke dalam bumi. Dan setiap saat, setiap detik, ada pula yang keluar dari bumi, yang pandangan manusia yang terbatas tidak bisa melihat. Pohon ini sepertinya kemarin dengan sekarang sama, padahal tiba-tiba seminggu kemudian dia sudah tinggi sekian. Berarti ada yang keluar sesuatu dari bumi. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah Maha mengetahui yang masuk dalam bumi dan Allah Maha mengetahui yang keluar daripadanya, setiap saat di seluruh tempat dimanapun. Demikian pula Allah Maha mengetahui yang turun dari langit dan yang naik ke langit. Apakah para malaikat yang turun dari langit dan yang naik ke atas, atau amal saleh yang naik ke langit, atau apapun yang Allah Maha mengetahui yang manusia tidak mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan rincian ini untuk menunjukkan dirinya memiliki sifat alim, untuk menunjukkan dirinya memiliki sifat khabir, Maha mengetahui dan Maha berilmu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang juga menerangkan tentang ilmunya, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allah memiliki kunci-kunci kegaiban, kunci-kunci ilmu gaib, la ya'lamuha illa hu, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pun rincian makna alim, bahwa Allah Maha mengetahui. Di samping mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar, di samping mengetahui apa yang naik ke langit dan apa yang turun dari langit, juga Allah mengetahui kunci-kunci gaib. Ini perkara-perkara yang gaib. Apa di antara pokok-pokok perkara yang gaib? Huwa dikatakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah satu daun pun jatuh dari pohonnya kecuali Allah Maha mengetahui. Wala habbatin fid dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan semua biji-bijian yang ada di dalam kegelapan bumi, yang dalam keadaan terkubur dalam bumi, biji-bijian yang kita melihatnya tanah biasa, Allah Maha mengetahui di sana ada biji-bijian. Kita mengetahuinya ketika sudah ditimpa hujan, muncul hijau-hijau. Padahal tadi seperti tanah biasa, tidak ada apapun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahkan yang di dalam kegelapan bumi, yang di bawahnya. Demikian pula yang rabbin, demikian pula yang yabisin, yang basah ataupun yang kering. Semuanya fi kitabim mubin. Semuanya tercatat di dalam catatan yang jelas. Demikian dalam surat Al-An'am ayat 59. Juga Allah rincikan lagi ilmunya. Allah rincikan lagi pengetahuannya di dalam ayat lain. Wa ma tahmilu min unta wa la tad'u illa bi'ilmih. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dikandung oleh para wanita di dalam rahimnya. Dan wala tad'u illa bi'ilmih, dan tidak pula kapan lahirnya kecuali dengan ilmu Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui wanita-wanita yang hamil dan bagaimana keadaan hamilnya dan kapan lahirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya bisa memperkirakan, tapi kepastiannya Allah yang tahu. Bagaimana keadaan di perutnya? Ibunya sendiri enggak tahu. Padahal berada di perut ibunya, sedangkan ibunya tidak tahu apa yang ada di perutnya, bagaimana keadaannya, bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana nanti jadinya. Enggak ada yang tahu. Maka ya ibu kita, na'azakumullah, Allah merincikan ilmunya bahwa Allah Maha mengetahui semua apa yang terjadi di rahim para wanita. Ayat lain Allah katakan, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Kata Allah, telah merincikan satu persatu. Allah katakan dalam ayat lain, di dalam surat At-Talaq ayat 12, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Yang demikian agar kalian tahu bahwa Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah telah meliputi segala sesuatu ilmunya. Ahata bi kulli syai', artinya meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang di langit, yang di bumi, yang ada di antara keduanya atau yang di dalam bumi. Apa yang masuk, apa yang keluar, apa yang naik, apa yang turun. Dan Allah Maha mengetahui biji-bijian yang ada di dalam bumi. Allah Maha mengetahui daun yang jatuh setiap saatnya. Dan Allah mengetahui apa yang ada di rahim-rahim para ibu-ibu. Allah Maha mengetahui bagaimana keadaannya. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, ini adalah ilmu Allah yang maha luas, yang ahata bi kulli syai, yang meliputi segala sesuatu, yang semestinya para hamba ini, manusia-manusia ini, kalau betul-betul yakin dengan ilmu Allah, maka berarti tidak akan bisa sembunyi dari Allah. Kalau yakin bahwa Allah alimun khabir, Allah Maha mengetahui, Allah Maha berilmu, dan ilmunya meliputi segala sesuatu, maka tentunya tidak ada satu makhluk pun yang bisa sembunyi dari Allah, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa sembunyi dari Allah. Maka dimanapun manusia-manusia dalam keadaan bermaksiat, itu dia bermaksiat di hadapan Allah. Bermaksiat dalam keadaan di hadapan Allah. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Qiyamah yang tadi kita baca, Allah katakan, وَيُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامًا. Dan manusia itu menghendaki untuk yafjur, untuk berbuat fujur, berbuat dosa amamahu di hadapan Allah. Karena sembunyi dimanapun tetap di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Alimun khabir, yang ilmunya ahata bi kulli syai', yang ilmunya meliputi segala sesuatu, maka dimanapun dia berada, dia amamallah, dia di hadapan Allah. Maka Allah menggambarkan betapa jeleknya manusia-manusia yang asi, yang bermaksiat, dengan bahasa bal yuridul insanu yafjura amama, bahkan manusia itu ingin berbuat maksiat di hadapan Allah, ingin menentang Allah di hadapan Allah, ingin melanggar perintah Allah di hadapan Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sifat-sifat Allah yang Allah kenalkan kepada kita sesungguhnya memiliki hikmah yang sangat luas. Kalau kita kenal Allah, kenal ilmunya, kenal sifat-sifatnya, maka tentunya kita akan menjadi orang yang beriman. Dan orang yang beriman dalam hatinya akan tampak pengaruhnya pada anggota badannya. Di samping sifat ilmu, di dalam ayat-ayat tadi Allah iringkan dengan al-hakim, sifat hikmah. Kalimat hakim diambil dari kata hikmah, yang maknanya adalah la yaqulu wa la yaf'al illa shawab, yang maknanya adalah Allah tidak berbicara dan tidak melakukan sesuatu kecuali pasti tepat, pasti benar. Fala yaqa' minhu 'abathun wa la ghafil, maka tidak terjadi dari Allah kesia-siaan dan tidak terjadi dari Allah kebatilan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Semuanya berkaitan, berkeseimbangan, dan masing-masingnya merupakan rantai yang berkait, yang tidak bisa dilepas. Yang kalau satu tidak ada, akan binasalah alam semesta ini. Siang tanpa malam akan hancur, tidak ada kehidupan sama sekali. Malam tanpa siang juga akan terjadi kebinasaan, tidak ada kehidupan makhluk-makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan keadilannya, Allah ciptakan malam dan siang bergiliran. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah masukkan siang ke dalam malam dan Allah masukkan malam ke dalam siang. Allah pergantikan, Allah pergilirkan siang dan malam. Ini semua ayatullahil kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini, yang merupakan tanda-tanda sifat hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bal kullu ma yakhluquhu aw ya'mur bihi fa huwa tabi'un li hikmah. Kalau Allah dikatakan al-hakim, yang memiliki hikmah dan maha bijaksana, maka maknanya adalah seluruh yang diciptakan oleh Allah pasti sesuai dengan hikmahnya. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti sesuai dengan hikmahnya. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama, mayakhluquhu, yang Allah ciptakan, artinya seluruh penciptaan-penciptaan dan seluruh kejadian-kejadian takdir yang Allah takdirkan, itu semuanya pasti tepat. Pasti sesuai dengan kebijaksanaan. Tidak mungkin zalim, tidak mungkin salah, tidak mungkin batil, tidak mungkin kemudian terjadi sesuatu yang tidak seimbang. Ya, ini coba lihat ke langit, kata Allah. Ulangi lagi, lihat lagi, ulangi. Hal tara min futur, apakah kalian melihat futur, kecacatan, ketidakseimbangan? Ikhwan fillah a'azakumullah, ini al-khalq. Yang kedua, au ya'mur bihi, atau yang Allah perintahkan. Semua perintah-perintahnya tepat dengan hikmah. Pasti memiliki hikmah dan pasti adil. Berarti ada dua perkara, al-khalqu wal-amr. Ala lahul khalqu wal-amr. Ketahuilah bahwa al-khalqu wal-amr dua-duanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-khalq penciptaan, penciptaan segala sesuatu dan termasuk penciptaan kejadian-kejadian. Berarti takdir masuk di sini, di al-khalq. Sedangkan al-amr, al-amr adalah syariat. Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang jelek-jelek. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah pasti yang baik-baik. Dan Allah larang perkara-perkara, dan pasti perkara-perkara yang dilarang adalah yang akan mengakibatkan jelek bagi manusia, yang akan merugikan manusia, yang akan membuat kekacauan dan kebinasaan manusia. Allah larang semuanya. Yani dihalalkan at-tayyibat dan diharamkan al-khabait. Ini maknanya hikmah. Ini amr. Allah perintahkan dengan perintah-perintah yang tepat. Allah larang dengan larangan-larangan yang tepat pula. Ini al-amr. Dan ketika Allah menakdirkan perkara-perkara, kejadian-kejadian, qada wal qadar, semuanya takdirnya tepat-tepat dengan hikmah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini makna al-hakim. Dan Allah sering iringkan al-ilmu dengan al-hikmah. Maka Allah sifati dengan wa huwal alimul hakim, dan Allah maha alim dan maha hakim. Karena tidak akan terjadi hikmah tanpa ilmu. Tidak mungkin akan tepat dalam menentukan. Kecuali karena sifat al-ilmu. Allah maha mengetahui segalanya. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, mengatur, dan menentukan syariat dengan tepat pula sesuai dengan ilmunya. Wa qila huwa min fa'ilin bima'na muf'il, ma'nahu muhkim lil asya'i min al-ahkam. Ada makna lain dari hikmah yang juga tidak salah. Kalau tadi makna hikmah adalah ketepatan, tepat dalam berbicara dan tepat dalam melakukan sesuatu. Maka apa yang Allah takdirkan tepat, dan apa yang Allah katakan dalam Quran juga tepat. Itu hikmah. Ada makna lain dari hikmah, dari kata-kata ihkam, yang artinya mapan, mantap. Muhkim lil asya, yakni menentukan sesuatu dengan betul-betul itqan, sempurna. Fala yaqa' fi khalqihi tafawutun wala futur. Maka ketika kita lihat ciptaan-ciptaan Allah, semuanya dalam keadaan muhkam, dalam keadaan mantap, dalam keadaan tidak pernah ada kesalahan sedikit pun. Ini juga makna hikmah. Dan kedua-duanya memang merupakan sifat Allah. Allah maha bijaksana, perbuatannya, ucapannya selalu tepat, qada dan qadarnya selalu tepat, dan perintah syariatnya selalu pas. Dan juga Allah maha hikmah dengan makna kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ciptaan-ciptaannya sempurna. Ciptaan-ciptaannya betul-betul mantap, mapan. Ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan semuanya dalam keadaan tidak pernah ada kekurangan, tidak pernah ada kesalahan. Semuanya memang Allah kehendaki dan Allah jadikan sebagai perkara yang sempurna. وَلَا يَقَعْ فِي تَجْبِيرِهِ خَلَلٌ أَوْ اِضْطِرَارٌ. Dan dalam pengaturan alam semesta juga tidak pernah ada khalal, cacat, atau ada iktirab, ada kegoncangan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kita melihat gunung runtuh, na'udzubillah min dzalik, atau melihat bumi terbelah, atau melihat sekian kerusakan-kerusakan, maka itu pun bukan tidak sengaja. Allah bikin bumi bagus, ternyata wah rusak, bukan demikian. Allah bikin gunung dengan mantap, tiba-tiba aduh, rusak karena meletus. Bukan demikian. Tetapi Allah sengaja menakdirkan demikian karena hikmah di balik itu yang juga tepat. Di mana yang meledak? Siapa yang jadi korban? Itu pun sudah dengan hitungan yang paling adil. Sudah dengan ilmu Allah yang maha mengetahui siapa yang paling pantas ditimpa dan siapa yang tidak. Siapa yang memang Allah kehendaki untuk diazab, dan siapa yang Allah uji, dan siapa pula yang Allah selamatkan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Jadi jangan dikira semua itu terjadi dengan ketidaksengajaan, artinya ciptaan Allah tiba-tiba rusak. Bukan demikian. Tetapi Allah SWT memang sengaja menakdirkan perkara-perkara tersebut, dan Allah maha tahu, maha mengetahui hikmah dibalik itu. Pasti Allah mengetahui hikmahnya, dan pasti ada hikmah di balik itu. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang disebut dalam ayat-ayat tadi. Al-Alim, itu nama Allah. Al-Khabir, itu juga nama Allah. Dan juga Al-Hakim, itu nama Allah. Al-Alim, maknanya yang memiliki sifat ilmu. Al-Khabir, yani yang memiliki sifat khabar, maha mengetahui. Dan Al-Hakim, yang maha memiliki sifat hikmah. Dan Allah SWT menyebutkan rincian-rincian tadi, sudah kita bahas di dalam ayat-ayat tadi, bahwa Allah mengetahui dan maha mengetahui segala perkara, dan Allah sebutkan secara rinci. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.